kefakiran itu bukan karena tidak punya harta, tapi kefakiran atau krisis yang kita alami itu karena kita tidak punya panutan sekarang ini. Panutan-panutan orang-orang yang soleh udah meninggalkan kita semuanya. Mereka adalah kaum yang membuat alam ini bisa tentram, bahagia. Majlis-majlis akan menjadi tenang, akan menjadi baik semuanya. Kenapa terjadinya krisis yang demikian ini? Karena hati kita sudah tidak condong lagi dengan orang yang soleh. Hati kita, pikiran kita lebih condong dalam urusan duniawi, kemegahan, kekayaan. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Orang-orang beriman, jangan merupakan kamu sekalian harta kamu dan anak-anak kamu daripada berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Para salaf kita, mereka telah mendahului kita dengan semangat yang tinggi, dengan ibadah yang tinggi. Tidak ada sedikit pun yang berkhianat, walaupun itu speser. Kita ini semuanya yang sudah celaka, mendapatkan malapetaka, akhirnya enggak ada hasilnya sama sekali. Karena itu kita mohon hidayah daripada Allah dan kekuatan dari Allah. Kemudian dalam majlis yang lain beliau berkata, udah jelas bahwa Nabi SAW senang dengan majlis seperti yang kita hadiri saat ini. Dan kamu kalau menghadiri majlis ini berarti membuat Rasulullah senang. Siapapun orang yang membuat Rasulullah itu senang, dia akan menjadi orang beruntung. Tapi perlu harus kamu fahami, menghadiri majlis seperti ini, membaca kitab, membaca maulid, perlu cinta dengan sebenarnya dari hati. Perlu ta'alluq, hubungan dengan Nabi dengan sebenarnya. Karena tidak mungkin kamu akan menghadiri majlis ini dengan niat membahagiakan Nabi kecuali karena cintanya kamu dengan Nabi. Itu adalah penggerak segalanya. Apa sih yang tidak dari Rasulullah ini? Kamu minta rahmat Allah, ya lewat Nabi. Kamu minta syafaat, ya lewat Nabi. Kamu minta selamat, ya lewat Nabi. Wa kulluhum min rasul wa kullu fadlin fil alamin fa min fadlin nabi sta'arahu al fudala'u. Segala keutamaan yang ada di alam ini semuanya itu adalah sedikit daripada keutamaannya Rasulullah. Keutamaan semuanya terkumpul pada Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Kamu lihat orang yang alim, kamu lihat orang da'i, kamu lihat orang yang wali, kamu lihat nabi atau semuanya, itu hanya 1% atau kurang dari 1% atau 0,% daripada seorang yang bernama Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Semua mereka tadi itu mengambil daripada lautan Nabi. Wa kullu min rasulillahi multamisun gharfa minal bahri aw rashfa minad diyami. Ada yang dapat satu cibuk, ada yang satu tetes, ada yang satu drum, ada. Tapi itu dari lautan Muhammad bin Abdullah. Dan tidak mengurangi daripada lautan Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu kita berharap kepada Allah, mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita cinta yang sebenarnya kepada Nabi. Cinta sebenarnya itu gimana? Bukan hanya pengakuan, tapi menjadikan seluruh gerakan kita mengikuti jejak Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, karena enggak cukup dengan omongan begitu saja. Kita mengaku cinta, ya harus kita ucapkan kita cinta kepada Nabi. Secara praktek kita mengikuti juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Enggak cukup mengaku-ngaku aja. Harus ittiba dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kalau kita lihat apa bentuk ittiba kita dengan Nabi, mulai bangun tidur sampai tidur kembali hampir mukhalafah semuanya. Yang diatur dari bacaannya tidak kita baca, yang diatur daripada wirid tidak kita lakukan, yang diatur daripada sunnah tidak kita kerjakan. Terus apa bukti mahabbah kita dengan Nabi SAW? Doanya Nabi tidak kita baca, wiridnya Nabi tidak kita baca, sunnahnya Nabi tidak kita kerjakan. Apa? Kita mengatakan cinta, cinta, cinta yang mana itu? Mana ada orang yang cinta tidak mengikuti, hanya mengaku. Ucapkan 1000 kali enggak terbukti. Sama dengan orang yang menyatakan kaya raya tapi dia enggak punya harta. Apanya kaya? Enggak punya harta. Ceritanya miliatan. Uangnya 20 ribu aja enggak punya dia. Sama dengan kita, cinta dengan Nabi tapi enggak ada ittiba dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kalau kita orang yang ngerti santri tidak ittiba dengan Nabi, tidak melaksanakan sunnah Nabi, terus siapa lagi? Karena itu ilmu ini bukan hanya sekedar untuk ngomong aja, enggak ada hasilnya. Ilmu itu dipraktekkan, ilmu itu diamalkan. Kalau orang sudah dengan ilmunya mengikuti jejak Rasulullah SAW, amalnya sesuai dengan yang diatur oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, akan mendapatkan perhatian khusus dari Allah Subhanahu Wa Taala, akan mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu Wa Taala. Karena itu jangan kita tinggalkan itu yang diatur oleh Nabi. Apa sih sulitnya? Sholat duha cuma berapa rakaat sih? Bacaan Rasulullah enggak panjang-panjang ngatur kepada kita. Karena diatur ittiba dengan Rasulullah SAW biar berkah hidup ini. Coba kamu pikir, mulai balik sampai sekarang udah berapa puluh tahun yang sudah kita lalui, apa hasilnya? Dikatakan tuwek tuas, umurnya aja yang panjang, amalnya enggak tambah, amalnya minim. Ibarat jadi pegawai, bayarannya dikit. Waktunya sama, kalau ini direktur 8 jam gajinya 10 juta, 20 juta. Kalau ini waktunya juga 8 jam bekerja, tapi 20 ribu. Kita juga begitu. Kalau dibanding dengan umurnya orang dulu mungkin sama, atau mungkin kita lebih tua. Tapi berkahnya enggak ada, karena enggak punya amal, enggak ada ittiba dengan Nabi SAW. Jangan jauh-jauh sudah, kalau di situ ada orang mengaku melakukan sunnahnya Nabi, di sini ada orang majelis, kita bergabung sama majelis. Kalau di sana itu yang dibaca hadisnya Rasulullah SAW, kalamnya Rasulullah SAW, kalau di sini ngobrol enggak karuan, kita lebih senang ngobrol. Mana bentuk mahabbahnya kita dengan Nabi SAW? Mungkin kita ini lebih senang dengarkan cerita orang politik, cerita orang yang berkancah dalam politik daripada ceritanya Muhammad Rasulullah. Enggak ada yang bergabung. Karena itu ayo kita harus benahi. Jangan sampai nanti akhirnya udah kita gagal, anak-anak kita gagal nanti. Udah kita enggak jadi alim, anak-anak kita bodoh. Bodohnya kita wariskan sama anak kita. Karena itu ayo kita rubah semuanya. Kita baca lagi hadisnya Nabi, kita baca lagi doanya Nabi, kita hidupkan lagi sunnahnya Nabi, kita, istri kita, anak kita, semuanya begitu. Mudah-mudahan insyaallah Allah memberikan kekuatan kita untuk bisa mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam.